Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Mu'allif rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan kafaratul marid, penghapus dosa bagi orang yang ditimpa dengan suatu penyakit. Bahwasanya penyakit tersebut adalah termasuk dari salah satu kafarah, penghapus dosa, bisa menghapuskan dosa-dosanya, bisa mendatangkan maghfirah, ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada hal-hal yang lain yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu ada 3 perkara: at-taubatun nasuh, wal hasanat al mahiyah, wal masaib al mukaffirah. Dosa seorang hamba bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama dengan taubat nasuha. Taubatan nasuha, betul-betul dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, al hasanat al mahiyah, amalan-amalan kebaikan yang bisa menghapuskan amalan-amalan kejelekannya. Atau yang ketiga, al masaib al-mukaffirah, ujian dan cobaan yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Sehingga setelah kita memahami hal tersebut, yang mana hal tersebut diambil dari dalil-dalil yang ada, diantaranya adalah hadis-hadis yang telah kita baca, bahwasanya masaib, musibah, ujian dan cobaan, demikian juga penyakit, itu adalah naam bisa menghapuskan dosa seorang hamba, dan tentunya itu merupakan suatu nikmat yang hendaknya disyukuri oleh seorang mukmin. Sehingga tidak boleh kita menganggap bahwasanya ujian, cobaan atau penyakit tersebut sebagai azab. Bukan dazalah, bukan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini bagi seorang mukmin. Karena ketika dia sering ditimpa musibah, selalu dan senantiasa mendapatkan ujian dan cobaan, baik yang berkaitan dengan apa? Jiwanya, badannya, raganya, atau yang berkaitan dengan keluarganya. Keluarganya diuji dan dicoba. Demikian pula harta bendanya, atau bahkan ujian itu datang dari anak-anaknya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa yang ada pada kita semua. Dan tentunya itu semua harus dibarengi dengan as-sabr wahtisabul ajr, sifat kesabaran dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala demi tujuan yang mulia, yaitu satu tujuan, sehingga yaitu tujuannya adalah hatta yalqallah azza wa jalla wa ma alaihi khathiah, yaitu seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika di hari kiamat kelak dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, tidak membawa dosa yang banyak, tidak memiliki kesalahan apapun, sehingga dia bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Sehingga ini merupakan salah satu dari bentuk kasih sayang dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin ketika dia hidup di dunia. Jadi yang namanya kenikmatan tidak selalu berupa kesenangan, tidak selalu berupa naam kelancaran rezeki, kesehatan, tidak. Sehingga yang namanya kenikmatan bisa berbentuk itu tadi, ujian, cobaan, naam rasa sakit. Ini juga adalah sebuah atau salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Beda dengan halnya orang yang tidak mukmin, orang kafir, yang mana dia ketika diberikan suatu ujian atau suatu cobaan atau penyakit, maka itu tidak akan bisa merubah keadaannya menjadi baik. Bahkan itu terkadang merubah keadaannya menjadi lebih buruk, sehingga ini bisa dikatakan sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang kufar ketika di dunia sebelum mereka mendapatkan azab yang lebih besar nanti pada hari kiamat kelak. Dan tentunya yang dipahami dari itu semua, keadaan seorang mukmin yang dia tidak pernah diuji, tidak pernah mendapatkan suatu penyakit, hidupnya selalu senang, keadaannya selalu sehat wal afiat, maka ini yang perlu dikhawatirkan, yang perlu dikhawatirkan. Kenapa dia tidak pernah sakit, tidak pernah mendapatkan ujian, apa yang selalu ingin dia inginkan selalu dia dapatkan. Maka keadaan yang demikian inilah yang harus dikhawatirkan, sebagaimana ini akan dijelaskan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala pada hadis yang terakhir di dalam bab ini. Nah, kita baca hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-495. Qala al-mu'alif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Yunus qala haddathana Abu Bakr an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa'a a'rabiyyun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal akhadhatka ummu Mildam qala wa ma ummu Mildam qala harrun bainal jildi wal lahm qala la qala fa hal sudi'ta qala wa ma sudda' qala rihun ta'taridu fir ras tadribul uruq qala la qala falamma qama qala man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlin nar ay fal yanzurhu. Kata malik rahimahullahu ta'ala di dalam bab kafaratul marid hadis yang terakhir, haddatsana Ahmad ibn Yunus telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Abu Bakar, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar an Muhammad ibn Amr, dari Muhammad ibn Amr an Abi Salamah, dari Abu Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, beliau mengatakan yang mengisahkan ketika itu jaa a'rabi, datang seorang a'rabi, naam seorang badui dari naam kampung halamannya menemui Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana keadaannya sehat wal afiat, segar dan bugar. Naam faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tadi, seorang badui tersebut, hal akhadatka ummu Mildam, pernahkah engkau ditimpa dengan ummu Mildam? Qala wa ma ummu Mildam, maka a'rabi tersebut, badui tadi bertanya, apa itu ummu Mildam ya Rasulullah? Qala harrun bainal jildi wal laham, maka Nabi SAW menjawab, ummu Mildam adalah harrun, rasa panas yang ada di antara kulit dan daging. Qala la, maka Nabi SAW bertanya kembali, fahal sudi'ta, apakah engkau pernah merasakan pusing? Qala wa masuda', apa itu as-suda', bagaimana itu rasa pusing? Qala rihun ta'taridu fir ras, yaitu sebuah angin yang muncul di kepala, tadribul uruq, yang membuat sakit urat-urat yang ada di kepala. Qala la, maka badui tadi menjawab juga dengan jawaban tidak. Qala falamma qama, maka kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ketika badui tadi telah berdiri pergi meninggalkan mereka, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ay man ahabbahu, barang siapa yang dia senang, ay yang dura ila rajulin min ahlin nar, yang dia senang ingin melihat kepada seorang yang mana dia termasuk dari penduduk neraka, aifal yang durhu, maka hendaknya dia melihat laki-laki tadi, seorang badui tadi. Naam, sehingga hadis ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a, naam, menjelaskan tentang keadaan berbeda keadaan yang berbeda dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Yang sebelumnya menyebutkan atau bisa kita ambil faedah bahwasanya suatu penyakit, suatu ujian dan cobaan yang dirasakan oleh seorang mukmin itu adalah merupakan suatu kenikmatan, salah satu bentuk dari rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Naam, karena dengan adanya ujian, adanya cobaan, adanya penyakit, seorang hamba bisa sadar, seorang hamba terkadang bisa menjadi baik, dia bisa menjadi mendapatkan hidayah untuk terus istiqamah di jalan yang benar. Yang sebelumnya dia lalai, dia bisa sadar. Yang sebelumnya dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa ingat kembali kepada Rabb-nya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujian dan cobaan itu tidak hanya perkara yang dianggap jelek, karena dia memiliki hikmah yang sangat besar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Sehingga keadaan yang kedua di sini yang disebutkan di dalam hadis ini, seorang hamba yang ketika di dunia tidak pernah merasakan suatu cobaan apapun, suatu ujian apapun, bahkan tidak pernah ditimpa dengan penyakit, sampai rasa suatu penyakit pun dia tidak tahu. Apa itu pusing, apa itu demam, dia tidak pernah sama sekali merasakan penyakit-penyakit tersebut. Maka inilah yang perlu dikhawatirkan. Naam, sesungguhnya orang yang demikian ala khotorin, dan keadaan demikianlah yang dikhawatirkan oleh mereka, para salafun salih. Para salaf mereka sangat mengkhawatirkan keadaan yang demikian. Naam, karena bisa jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allah tidak memberikan rahmat kepada dirinya sehingga Allah taala tidak pernah menguji dirinya, tidak pernah memberikan penyakit kepada dirinya. Qala jaa a'rabiyyun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal akhadatka ummu mildam. A'rabi tadi datang dan Nabi SAW menanyakan, apakah engkau pernah merasakan ummu mildam? Naam, ummu mildam ini adalah kunyatun lil humma allati tusibul insan fatashtaddu biha hararatul jism. Ummu mildam ini adalah kunyahnya al-humma, kunyahnya penyakit humma, penyakit demam yang menimpa seseorang, fatashtaddu biha hararatul jism, yang dengannya jasad atau tubuh seseorang itu menjadi apa? Menjadi panas. Fahya alamun alladhi ya'taril badana kullah. Maka al-humma ini adalah suatu penyakit yang menimpa badan seseorang secara keseluruhan. Dari ujung kepala sampai apa? Ujung kaki. Badannya ketika dipegang maka akan terasa apa? Terasa panas. Kama fi jawabihi sallallahu alaihi wasallam an su'alil a'rabi, sebagaimana tadi yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjawab pertanyaannya badui tadi. Harun bainal jildi wal laham. Yang dimaksudkan adalah irtifa'un fil hararah. Harun maksudnya adalah panas yang meninggi. Terkadang panasnya sedang, terkadang bisa meninggi. Meninggi panasnya yang ada pada tubuh seseorang, bainal jildi wal laham, antara kulit dan dagingnya. Maksudnya adalah fil jismi kullih, di atau pada anggota tubuhnya seluruhnya. Pada anggota tubuhnya seluruhnya, di tangan, di kaki, di badannya, semuanya sama merasakan adanya rasa panas. Ini namanya al-humma, kunyahnya ummu mildam. Qala la, maka badui tadi menjawab, fa hararatul badan la tadullu ala ayyi naw'in min anwa'il marad. Hararah, rasa panas yang ada pada tubuh itu tidak menunjukkan atas suatu macam penyakit dari berbagai macam-macam penyakit yang ada. Naam, innama hiya atharun min amradin adidah. Hanyalah hararah tersebut, rasa panas tersebut merupakan suatu tanda untuk penyakit-penyakit yang bermacam-macam. Maksudnya panas demam yang ada pada seseorang ini tidak menunjukkan bahwasanya dia sedang mengidap penyakit ini atau dia sedang merasakan penyakit itu. Tidak. Akan tapi hararatul badan, rasa panas yang ada pada tubuh seseorang, ini merupakan athar, bekas karena dia sedang menderita penyakit. Naam, sehingga tubuhnya menjadi panas. Naam, dia punya penyakit itu sehingga naam membekas di tubuhnya yang menimbulkan adanya al-humma. Menimbulkan adanya apa? Adanya demam. Faqalu hadzal rajulila, maka ucapan seorang baduri tadi, dia tidak apa menjawab dengan ucapan tidak pernah merasakan yang demikian, tidak pernah merasakan demam pada tubuhnya. Naam hadza tadullu annahu lam yu'khad bi syai'in minal humma, ay annahu lam yu'khad bi naw'in adidah minal amrad. Maknanya baduy tadi tidak pernah merasakan berbagai macam penyakit yang ada. Dia tidak pernah merasakan penyakit ini, penyakit itu, penyakit yang ringan, penyakit yang sedang, atau penyakit yang berat. Sehingga tubuhnya tidak pernah demam. Sehingga dia tidak pernah sama sekali, berarti tidak pernah merasakan berbagai macam penyakit yang terkadang itu dirasakan oleh mereka manusia secara keumuman. Termasuk juga tadi, fa'alu sudi'ta, apakah engkau pernah merasakan pusing? Dia juga tidak pernah merasakan pusing, sehingga Nabi SAW mengatakan hal demikian. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu ta'ala, dalla hadzal haditsu ala thubuti mu'jizatin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara anil a'rabi al-madhkur fin nash annahu Naam, kata mu'alif, kata syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan tentang tetapnya atau adanya mukjizat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya banyak mukjizat, tanda-tanda kenabian yang menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di sini disebutkan salah satu mukjizat tersebut, annahu akhbara anil a'rabi al-madhkur, bahwasanya beliau mengkhabarkan tentang seorang badu yang telah disebutkan tadi di dalam hadis, annahu min ahlin nar, bahwasanya badu tadi adalah termasuk penduduk neraka. Ini perkara apa? Perkara gaib. Perkara gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sifulan ahlul jannah, sifulan ahlun nar, sifulan nanti ketika hari kiamat akan masuk ke dalam surga, sifulan ini akan masuk ke dalam neraka. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tersebut kepada umatnya, maka itu menunjukkan bahwasanya itu adalah mukjizat beliau karena beliau langsung diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalla aidan ala anna man ibtuliya bil amrad wa minha ummu mildam wasuda wa ghairihima wa huwa minal muslimin as-sabirin al-muhtasibin fa inna tilkal awja' ala ikhtilafi anwa'iha kafaratun lidzunubih. Demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini menunjukkan juga bahwasannya manibtuliya bil amrad, barang siapa yang dia diuji, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Wa minha, di antaranya adalah umumil dam, rasa atau penyakit demam tadi. Wasuda atau pusing. Dia sering apa? Pusing. Sebentar-bentar kepalanya sakit, butuh untuk berobat. Wa ghairuhuma, dan yang lainnya dari macam-macam penyakit yang ada. Wa huwa minal muslimin, dalam keadaan hamba yang diuji tadi adalah termasuk dari kalangan kaum muslimin as-sabirin, yang dia memiliki sifat sabar. Dia memiliki sifat sabar al-muhtasibin, dan dia juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan ujian tadi. Dia tidak berkeluh kesah, dia tidak marah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak mencela takdir. Dia menerima dengan ikhlas, ridha dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hadapi itu semua dengan kebaikan. Fa inna tilkal auja, maka bentuk dari macam-macam penyakit tadi itu menjadi kafaratun lidzunubi, adalah sebagai bentuk penghapus dari dosa-dosa yang telah dia lakukan. Karena di antara sifat seorang hamba apa? Innakum tukhti'una billaili wan nahar. Kalian sering berbuat dosa, berbuat kesalahan baik di siang ataupun malam hari, baik kesalahan yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja, maka kita semua sungguh benar-benar butuh kepada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Maka di antara bentuk kasih sayang yang Allah berikan adalah adanya ujian dan cobaan, dan adanya berbagai macam penyakit yang diberikan kepada hamba-hambanya. Qala bi khilafi man lam yubtala bi syai'in minal amrad tilata hayatihi wa kana minal muslimin fahuwa ala khatarin. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, berbeda keadaannya dengan orang yang tidak pernah ditimpa dengan sedikit pun dari macam-macam penyakit yang ada. Tilata hayati, semasa hidupnya, sepanjang umurnya, semenjak dia lahir sampai meninggal dunia, dia tidak pernah tahu apa itu sakit ini, apa itu sakit itu. Selalu dalam keadaan sehat, selalu tubuhnya dalam keadaan bugar, gembira, tidak pernah sedih, tidak pernah sakit. Wa kana minal muslimin, dan dia termasuk dari kalangan kaum muslimin. Fahuwa ala khatarin, maka dia dalam keadaan bahaya. Dan inilah salah satu yang dikhawatirkan oleh para salafus salih. Seorang hamba yang tidak pernah mendapatkan ujian, baik dalam dirinya atau hartanya atau keluarganya atau anak-anaknya, maka yang demikian ini ala khatarin, maka dia ada di dalam bahaya. Perlu dipertanyakan tentang keimanannya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan ujian kepada dirinya ketika dia hidup di dunia. Qala wa in kana min ghairil muslimin, dan apabila yang tidak pernah ditimpa dengan ujian, tidak pernah merasakan sakit tersebut adalah bukan orang muslim, fa ghairul muslimina la hadzalahum fi rahmatillahi wa maghfiratih, maka jelas orang yang bukan muslim, orang kafir, tidak mendapatkan bagian, tidak ada bagian bagi mereka pada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Mau dia sakit, mau tidak, mau dia mendapatkan ujian atau cobaan atau tidak, memang pada dasarnya, pada asalnya, hukum asalnya, dia tidak mendapatkan ampunan karena dia bukan orang muslim, dia adalah orang yang kafir. Ini dua keadaan yang berbeda dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, yang diambil dalilnya dari hadis-hadis penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun bab yang setelahnya masih yang berkaitan dengan bagaimana akhlak seorang muslim kepada orang yang ditimpa dengan rasa sakit, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Tafaddalu barakallahu fikum.